Ini menunjukkan kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Al-burhan tsani, alasan yang kedua. Qaluhu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Hanya milik Allah lah kekayaan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, milik Allah seluruhnya. Kekayaan yang ada di langit dan kekayaan yang ada di bumi milik siapa? Hanya milik Allah Azza wa Jal. Hanya milik Allah Azza wa Jal. Nah, hadhi kalimatun jami'ah amah la yakhruj anha mawjud min ahli samawati wal ard. Al-jami' makhlukun abidun mamalik. Hanya milik Allah lah segala sesuatu yang ada di langit dan segala sesuatu yang ada di bumi. Kalimat mencakup seluruhnya. Tidak ada satupun dari makhluk yang ada di langit maupun di bumi melainkan seluruhnya milik Allah, hamba Allah. Wa min al-ma'lum an hadzal wasf al-'am yunafi an yakuna lahum minhu walad. Dan sudah maklum sifat secara keumuman ini milik Allah seluruhnya ini sama saja apa? Nah, menafikan anak bagi Allah Subhanahu wa taala. Fa innal walad min jinsi wa walidih. Karena yang namanya anak dari jenis ayahnya. La yakulu makhluqan wala mamluka. Nah, sehingga tidak pantas menjadi makhluk dan mamluk. Fa mulkiyatu lima fis samawati wal ard umuman tunafil wilayah. Wiladah. Maka kerajaan Allah yang ada di langit dan yang ada di bumi menafikan wiladah. Allah tidak membutuhkan anak. Al-burhan tsani atsalits, alasan yang ketiga. In indakum min sultanin, apakah kalian memiliki burhan, sultan, hujjah yang menunjukkan Allah mempunyai anak? Falau kan lahum dalil la abdu. Kalau seandainya mereka memiliki bukti dalil, niscaya akan ditampakkan mana anaknya. Falamma tahaddahum wa ajjazahum an iqamati dalil, maka tatkala Allah Subhanahu wa taala menantang mereka dan melemahkan mereka di dalam membuktikan suatu dalil, alima butlan maqalu, maka diketahuilah batilnya apa yang mereka ucapkan. Anadzalika qaul bila ilm, ucapan seperti ini adalah ucapan tanpa ada ilmu dasarnya sama sekali. Oleh hadza qaal, oleh karena itu Allah berfirman, ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Apakah kalian berucap atas nama Allah yang kalian tidak mengetahuinya? Inna hadza min a'zamil muharramat. Karena sungguhnya yang demikian itu adalah termasuk keharaman yang paling besar. Keharaman yang paling besar adalah berdusta atas nama Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin.